إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصغ الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Insyaallah taala kita akan melanjutkan untuk membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Ali Asy-Syaukani rahimallahu taala yang berjudul Ad-Durar Al-Bahiyyah. Pada pertemuan yang terakhir kita masih membaca sebuah pembahasan yaitu yang berkaitan dengan masalah al-qadha. Kitabul Qadha. Al-qadha yakni al-ilzamu bil hukm. Qadha yang maknanya adalah al-ilzamu bil hukm. Mengharuskan atas sebuah hukum atau tabyinul hukum asy-syar'i wal ilzamu bih atau menjelaskan sebuah hukum syar'i dan mengharuskan untuk melakukannya. Tabarakallahu fikum. Kita baca apa yang telah kita pelajari pada beberapa waktu yang lalu. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa tahrumu alaihi rishwah wal hadiyatu allati uhdiyat ilaihi liajli kaunhi qadiyan. Di awal pembahasan kitab ini atau bab ini, Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita tentang kriteria ataupun sifat orang yang berhak atau layak untuk ditunjuk menjadi seorang hakim, menjadi seorang qadhi. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Innama yasihhu qada'u man kana mujtahidan mutawarri'an an amwalin nas, 'adilan fil qadhiyati hakiman bisawiyyah." Innama yasihhu qada'. Sesungguhnya dibenarkan untuk memutuskan sebuah perkara maka ada mujtahidan, seseorang yang mujtahid, mutawarri'an an amwalin nas, memiliki sifat wara terhadap harta manusia, 'adilan fil qadhiyati hakiman bisawiyyah, orang yang bisa berlaku adil dalam memutuskan perkara persengketaan, perselisihan, pertengkaran. Wa yahrumu 'alaihi al-hirsu 'ala al-qadha wa talabuhu wa la yahillu lil imam tawliyatu man kana kadhalik. Dan tidak diperbolehkan, diharamkan seseorang meminta untuk jadikan sebagai hakim atau qadhi, dan tidak boleh bagi imam untuk menunjuk orang tersebut dalam keadaan seperti itu keadaannya untuk menjadi qadhi ataupun hakim. Barakallahu fikum. Di sini Al-Imam Asy-Syaukani rahimallahu taala menyebutkan kepada kita tiga sifat orang yang menjadi qadhi, tiga sifat orang yang layak untuk diangkat menjadi hakim. Di antaranya pertama adalah mujtahidat, Seorang hakim, seorang qadhi adalah seorang yang mujtahid. Maknanya mujtahid barakallahu fikum adalah alimun bil kitabi wa sunnah. Mujtahid adalah orang yang mengerti hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Dikarenakan Al-Quran dan sunnah adalah sumber hukum orang Islam. Sehingga orang yang akan memutuskan perkara orang Islam harus mengerti hukum-hukum Al-Quran dan sunnah sehingga keputusan yang diambil ada keputusan yang benar sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam agama Islam. Yang kedua adalah mutawarri'an an amwalinas. Seorang yang diangkat menjadi hakim atau qadhi adalah orang yang bersifat wara'. Yakni tidak memiliki ambisi terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain. Tidak memiliki kecenderungan dan keinginan ambisi untuk mendapatkan pemberian untuk menguasai harta milik orang lain. Yang ketiga, adilan fil qadhiyati hakiman bisawiyah. Seorang yang ditunjuk menjadi hakim adalah orang yang adil. Orang yang adil, yang bisa memutuskan perkara dengan adil. Nah, kemudian barakallahu fikum, kemarin kita telah sebutkan juga beberapa sifat atau kriteria hakim yang tidak disebutkan oleh Imam Syaukani, tapi disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Di antaranya adalah an yakuna mukallafan. Seorang hakim, seorang qadhi adalah harus mukallaf. Harus mukallaf. Harus aqil, harus baligh. An yakuna musliman. Seorang hakim, seorang qadhi harus seorang muslim. An yakuna dzakaran. Seorang qadhi, seorang hakim harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Kemudian an yakuna tawliyatul qadha min waliyil amr au naibih. Penunjukan seseorang menjadi hakim atau qadhi harus berasal dari waliul amr, harus berasal dari pemerintah ataupun orang yang mendapatkan wewenang dari penguasa yang sah. Nah, ini barakallahu fikum beberapa sifat seseorang yang layak untuk dijadikan, diangkat menjadi seorang hakim. Qala usanifu rahimahullahu ta'ala wa yahrumu alaihi lihirsu alal qadha. Dan tidak boleh seseorang itu untuk berusaha untuk jadi seorang qadhi. Dan tidak boleh meminta kepada penguasa untuk diangkat menjadi seorang qadhi, seorang hakim. Dan bahkan al-imam, penguasa, pemimpin tidak boleh untuk menunjuk orang yang ambisi menjadi hakim untuk menjadi hakim. Wa man kana mutaahilan lil qadha fa huwa ala khatarin 'adzim. Dan barang siapa yang ditunjuk untuk menjadi seorang qadhi, seorang hakim, maka sungguh dia berada di dalam sebuah perkara yang besar. Kita telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah menyatakan qadhi itu ada tiga macam. Al-qudhatu thalathah. Qadhi itu ada tiga. Hakim ada tiga. Wahidun fil jannah wa thnani fil nar. Hanya satu yang masuk surga dan duanya masuk neraka. Fa'ammal ladhi fil jannah farajulun arfal haq faqababih. Adapun hakim yang masuk dalam surga adalah rajulun arafal haq. Dia adalah seorang laki-laki yang mengetahui kebenaran. Faqababihi. Dan dia putuskan kebenaran itu. Adapun dua yang masuk neraka, kata Rasul, wa rajulun arafal haq wa jarafil hukmi fahuwa finna. Seseorang yang telah mengetahui yang mana yang hak, akan tapi dia tidak memutuskan yang hak tersebut, fahuwa finnar, maka dia di neraka. Tahu si fulan yang salah, namun fulan tersebut justru yang dibela. Yang benar justru disalahkan. Yang seharusnya mendapatkan haknya, justru tidak mendapatkan haknya. Yang tidak berhak, justru diberikan ya, hak milik orang lain. Tahu yang benar, tapi kebenaran itu tidak digunakan untuk memutuskan perkara yang sedang dihadapkan kepadanya. Kata Nabi, fahuwa finnar, maka dia di neraka. Yang kedua, warajulun qadolin nas ala jahlin fahuwa finnar. Dan seseorang yang menjadi hakim, menjadi qadhi, memutuskan perkara manusia ala jahlin, di atas kebodohan. Ya'ni barakallahu fikum, memutuskan perkaranya tidak sesuai dengan Al-Quran dan apa? Sunnah. Fahuwa finnar, maka dia tempatnya di neraka. Walaupun barakallahu fikum, keputusan yang dia putuskan ternyata sesuai dengan apa? Kebenaran, tapi secara apa? Kebetulan, secara tidak sengaja, fahuwa finnar, maka tempatnya di neraka. Tapi barakallahu fikum. Wa qala musannifu rahimahullahu ta'ala, وتحرم عليه الرشوة والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا. Asy-Syaikh mengatakan وتحرم عليه الرشوة, dan diharamkan atasnya rishwah, ya, suap. والهدية, dan hadiah. التي أهديت إليه, yang dihadiahkan kepadanya, yang diberikan kepadanya, li ajli kaunhi qadiyan, karena kedudukan dia sebagai seorang qadi, sebagai seorang hakim. Nah, di sini barakallahu fikum, al-Imam Asy-Syaukani menyebutkan kepada kita tentang dua perkara yang diharamkan. Yang pertama adalah ar-rishwah, dan yang kedua adalah al-hadiyah. Ar-rishwah barakallahu fikum adalah pemberian yang diberikan dalam rangka untuk menjadikan yang benar sesuatu yang apa? Salah, dan menjadikan salah sesuatu yang benar. Ini namanya rishwah. Untuk merubah sesuatu yang benar menjadi apa? Salah. Dan untuk menyalahkan sesuatu yang benar. Ini barakallahu fikum namanya rishwah. Suap. Dan Rasul alaihissalatu wassalam dalam masalah rishwah, dalam masalah suap, melaknat tiga orang sekaligus. Beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi war ra'ish. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang yang memberikan rishwah, yang memberikan suap, wal murtashi, orang yang menerima apa? Suap. Dan yang ketiga, orang yang menjadi penghubung antara yang memberikan suap dan yang menerima suap. Dikarenakan orang yang menjadi penghubung, dia telah melakukan sebuah kesalahan, kemungkaran, pelanggaran terhadap syariat Allah wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Tolong menolong adalah dalam perkara yang baik, dalam perkara ketaatan. Adapun ar-rishwah, sesuatu yang tidak diperbolehkan, dan bertolong menolong dalam perbuatan itu juga tidak boleh. Maka Rasul alaihissalatu wassalam melarang siapapun untuk menjadi ya, perantara. Mungkin dengan bahasa lain, calo, ya, makelar, ataupun yang lain. Al-asma la tughayyirul haqa'iq. Nama itu tidak merubah apa? Hakikat. Hakikatnya kalau dia menghubungkan antara yang menyuap dan yang menerima suap, maka dia masuk dalam ya, golongan orang yang dilaknat oleh Rasul alaihissalatu wassalam. Yang kedua adalah al-hadiyah. Allati uhdiyat ilaihi li ajli kaunihi qadhiyan. Yang kedua, diharamkan untuk memberikan hadiah kepada seseorang yang menjadi hakim karena kedudukannya sebagai apa? Hakim, sebagai qadhi. Ini juga tidak boleh. Memberikan hadiah kepada seorang hakim karena dia menjabat sebagai hakim, karena profesi dia, karena pekerjaan dia sebagai hakim, ini juga tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, hadiyatul ummal ghulul. Hadiyatul ummal ghulul. Hadiah yang diberikan kepada seorang ummal, seorang pekerja yang telah digaji, ghulul, adalah seperti ghulul. Ghulul maknanya adalah yang mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Sebelum dibagikan. Mengambil sebagian harta rampasan perang sebelum resmi dibagikan. Ini namanya ghulul. Ini termasuk sebuah pengkhianatan. Nah, digambarkan oleh Rasulullah SAW memberikan hadiah kepada seorang pekerja yang telah dibayar, digaji oleh atasannya, oleh instansinya, maka ini adalah ghulul. Dalam hadis yang lain, dengan lafaz yang lain, Nabi mengatakan, hadayal umara ghulul, memberikan hadiah kepada para penguasa karena jabatan mereka adalah apa? Ghulul. Adalah ya seperti ghulul. Yang dimaksudkan dengan larangan di sini adalah memberikan hadiah dalam rangka ya dikarenakan posisinya sebagai apa? Hakim atau seorang qadhi. Adapun kalau misalnya memberikan saudara yang kebetulan profesinya sebagai apa? Hakim atau sebagai qadhi. Misalnya kita punya saudara, punya paman. Punya Pak D. Atau siapalah dia. Punya hubungan kekerabatan dengan kita. Punya hubungan kekeluargaan dengan kita. Yang secara kebetulan qadarullah dia menjadi seorang apa? Qadhi, seorang hakim. Boleh enggak sebagai saudara kita memberikan hadiah? Boleh enggak? Boleh, asalkan bukan karena posisi dia sebagai hakim dan sebelumnya memang kita sudah sering memberikan hadiah dan saling bertukar hadiah dengan saudara kita tersebut. Sebelum jadi hakim, kita memberikan hadiah, dia juga memberikan apa? Hadiah. Kadang kita yang mendahului, kadang dia yang mendahului. Nah, secara enam, qadra wa masyafa'al, kemudian saudara kita tersebut menjadi seorang hakim, seorang qadhi. Boleh gak ngasih hadiah? Boleh. Karena itu bukan karena jabatan. Indikasinya apa? Indikasinya sebelum jadi qadhi pun sudah terjadi apa? Saling bertukar hadiah. Tapi kalau misal orang lain sebelumnya enggak kenal sama sekali. Ya. Sama sekali. Barakallahu fikum. Tidak ada hubungan, tidak ada komunikasi. Kemudian tiba-tiba datang memberikan apa? Hadiah. Ini patut dipertanyakan. Hadiahnya dalam rangka apa? Dulu saya belum jadi hakim, tidak pernah dapat apa? Hadiah. Dulu saya enggak punya jabatan di sebuah perusahaan, tidak punya wewenang, tidak bisa memberikan sebuah kebijakan tertentu, enggak pernah dapat apa? Hadiah. Tiba-tiba sekarang setelah menjadi hakim, jadi qadhi, punya wewenang dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah instansi pemerintah yang bisa bikin kebijakan, tiba-tiba banyak orang yang memberikan apa? Hadiah. Misalnya kalau pas apa? Lebaran. Ya pas lebaran. Dulunya enggak pernah. Ya, masih parsel, apa enggak pernah. Tiba-tiba sekarang karena sudah punya posisi jabatan, ya, dapat ya parsel, dapat kunjungan-kunjungan dari orang-orang yang ya sekarang ada jaringan komunikasi karena pekerjaan atau apa. Ini barakallahu fikum namanya apa? Ya, ini namanya bukan suap tapi hadiyatul ummah. Ya, hadiah kepada apa? Ummah. Dan ini disamakan oleh Rasul dengan ghulul. Dengan ghulul. Barakallahu fikum. Terus bagaimana kalau dikasih? Dibuang, dikembalikan. Ya. Dikembalikan. Alhamdulillah, keluarga kami masih berkecukupan. Ya. silahkan kalau Bapak berkenan diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Nanti ngasihnya kalau saya sudah pensiun jadi hakim. Ya, nanti. Kenapa ngasihnya sekarang, nggak kemarin-kemarin pas? Ya, kita belum punya apa? Jabatan. Dulu pas masih orang biasa, nggak ada parsel datang ke rumah. Sekarang punya jabatan, ya kepala bagian, kepala seksi atau apapun itu sebutannya, tiba-tiba banyak orang yang ngasih. Ada udang di balik tepung. Barakallahu fikum. Dan tapi qadarullah yang seperti ini menjadi sebuah apa? Tradisi. Akhirnya apa? Ketika mau memutuskan sebuah perkara merasa tidak enak. Sudah pernah dikasih. Nah, dalam Islam itu dilarang. Dalam Islam itu dilarang. Bahkan penyamaan Nabi terhadap perbuatan itu perbuatan yang sangat tidak terpuji. Ya. Nyatil itu perbuatan terhormat atau enggak terhormat? Ya. Nyatil di supermarket, minimarket. Kan perbuatan yang hina sekali. Apalagi nyatil tapi harta rampasan perang. Nanti juga mau di apa? Kasih. Kok sudah apa? Ambil di luar. Kan lebih tidak terhormat lagi. Barakallahu fikum. Iya. Inilah barakallahu fikum sisi dari kebiasaan barangkali negara kita yang perlu untuk di apa? Luruskan. Ya. Bukan ya jadi mungkin kita sekarang gini. Membenarkan sebuah kebiasaan tapi tidak membiasakan yang apa? Benar. Sesuatu yang lumrah kita menganggap itu sesuatu yang sering terjadi, itu benar. Misalnya secara syariat, hadiah kepada seorang pekerja itu tidak boleh. Tidak boleh. Apalagi kalau sudah ada warning keras dari apa perusahaan atau instansi tersebut. Tidak boleh. Tapi kadang-kadang sudah biasa di apa kasih, akhirnya kebiasaan dan mengharapkan untuk selalu dia apa? Kasih. Nah, kaitannya apa? Misalnya di rumah sakit seperti itu. Mungkin pas pertama enggak ada perasaan apa-apa. Tapi yang namanya orang, dua orang yang sama kemarin masuk rumah sakit, satunya ngasih, satunya enggak apa? Ngasih. Besoknya masuk dua-duanya lagi. Kira-kira perlakuan itu akan berbeda atau tidak? Beda lah, wingi orang wae apa-apa. Gitu kan? Akhirnya akan ada timbul mengistimewakan orang yang memberi dan akan menganaktirikan orang yang tidak memberi. Padahal dalam profesi dia, dalam pekerjaan dia, dia sudah digaji oleh perusahaan, oleh tempat yang mempekerjakan dia. Ini barakallahu fikum, sisi negatifnya makanya dilarang. Makanya dilarang. Betul apa enggak? Nganter-nganter barang aja bisa seperti itu loh. Pesan misalnya, orang yang sering ngasih duit lebih maka akan diutamakan, diberikan dia ngasihnya apa? Pas-pasan. Harganya 20.000, dia ngasih berapa? 25. Is yang 5.000 buat apa? Kamu. Yang lainnya ngasih pas-pasan 20.000. Besoknya pesan lagi. Kira-kira yang didahulukan yang bayar 25 apa yang 20? 25. Seperti itu barakallahu fikum. Akhirnya apa? Profesionalnya enggak ada dalam kerja. Yang ada dalam kepalanya apa? Ya, materi kan. Jadi seorang yang materialistis, itu yang materi. Yang memberi itu yang diutamakan. Padahal belum jadi hakim. Belum jadi orang yang berwenang, hanya pekerja apa? Biasa. Staf biasa, sudah seperti itu. Nah, apalagi kalau dia punya sebuah jabatan, memiliki sebuah apa? Kewenangan. Barakallahu fikum. Sehingga ya sebaiknya dan sudah sepantas yogyanya ya tidak untuk dia apa? Terima. Silahkan Bapak bisa memberikan kepada pihak yang lebih membutuhkan. Ya. Walaupun mungkin aku bebas-bebasan. Tapi dalam menjaga kehormatan, insya Allah saya dan keluarga masih berkecukupan. Padahal mungkin pas-pasan, ya tidak masalah. Pas-pasan alhamdulillah kan. Paling enak itu hidupnya orang pas-pasan. Ya kan? Pas-pasan. Beli mobil duitnya apa? Pas. Di rumah duitnya? Pas. Ya Pak? Paling enak pulang pas-pasan. Namun kalau dia seorang pekerja tetap tidak boleh. Nah, kecuali kalau misalnya dia taksinya taksi pribadi, nggak ada kaitannya, dia bukan orang yang digaji. Jadi dia taksi mandiri, ya, muter-muter, ya ibarat kayak tukang becak lah. Kan mungkin nggak ada paguyubannya gitu ya. Dia bukan orang yang digaji oleh atasannya. Ya. Mungkin kita kasih tagihannya 25, dikasih berapa? 30. Ya untuk dia. Yang tidak boleh adalah memberikan hadiah kepada ummal. Ummal adalah orang yang telah mendapatkan gaji dari tempat dia apa? Bekerja, kerja. Tidak boleh. Kalau dia adalah orang yang telah di gaji. Halo? Kerja kayak saya aja, Pak. Kerja kayak saya aja. Gak tau kerjanya apa. Ya, harus ekstra. Jadi mungkin gini Pak, jadi barakallahu fikum, kita perlu membedakan antara siapakah yang disebut ummal dan siapa yang tidak disebut ummal. Misalnya tukang ya, tukang mandiri, dia bekerja sendiri. Terus kita mau bayar di depan, boleh nggak? Boleh nggak? Ya boleh. Mau bayar di belakang? Boleh. Ya nggak boleh itu kalau seandainya dia itu sudah dibayar. Digaji oleh atasannya, perusahaannya, pabriknya, atau apalah, CV-nya atau apa. Udah dibayar sesuai dengan kesepakatan, perjanjian ya sudah, berarti dia tidak boleh menerima hadiah dari ya, orang lain. Oh seperti itu, ya memang. Barakallahu fikum. Tapi beda halnya misalnya kita seorang ada barakallahu fikum ya seorang mungkin di MPR, di biasanya Bang Jo ya di Bang Jo ada biasanya waktu itu mbah-mbah jualan pisang di situ. Pernah mendapati mbah-mbah di terminal ya, jualan pisang ya di Bang Jo. Ini pisang-pisang dia yang jual. Berapa mbah? 10.000. Dibayar 20.000. Boleh enggak? Ya boleh karena dia bukan ummal, bukan apa? Ummal. Kerja dia jual beli, tapi orangnya nggak pernah kelihatan. Ya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Itu lebih terhormat dibandingkan yang minta-minta. Allahumma salli wa rahim Allahu taala. Ini kita murojaah tok berarti ya. Murojaah pelajaran hari Ahad kemarin. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Baik. Oh, mana yang banyak insyaallah. Ya. Oke. Qala usanifu rahimahullah ta'ala. Wala yajuzu lahul hukmu halal ghadab. Dan tidak boleh seorang hakim memutuskan perkara dalam kondisi dia marah. Tidak boleh seorang hakim memutuskan perkara dalam kondisi apa? Marah. Nabi mengatakan, la yaqdiyanna hakimun baina tsnaini wa huwa ghabban. Janganlah sekali-kali seorang hakim memutuskan perkara di antara dua orang yang sedang berselisih wa huwa ghabban. Dalam keadaan apa? Dia sedang marah. Ya, karena orang yang sedang marah, maka dirinya akan dikuasai oleh emosi. Mungkin dia pun tidak bisa memutuskan secara adil, tidak bisa sportif. Dan marah adalah perbuatan yang tercela. Ya, Nabi mewasiatkan kepada sahabat yang bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, ausini ya Rasulullah, wasiatkanlah kepadaku. Nabi mengatakan, la taghdab. Minta wasiat lagi, Nabi mengatakan, la taghdab, jangan marah. Sampai 3 kali. Nabi menasihati orang itu untuk tidak apa? Marah. Memang jelek, barakallahu fikum. Ya, kata Nabi, jamratun yulqiha syaitan fi qulubil ibad. Marah itu adalah bara api yang setan lemparkan kepada hati hamba. Makanya kalau marah, matanya merah, mukanya merah, tubuhnya pun bergetar, panas. Ya. Suhu tubuhnya panas, orang marah. Coba kita ini saja, tapi jangan mengharap orang marah ya. Biasanya seperti itu. Sebagaimana kalau marah? Kalau marah, ya, seperti yang Nabi katakan, inni la'lam kalimatan law qalaha la dhahaba minhu ma yajib. Ketika Nabi melihat ada seorang yang sedang berdebat bersama dengan saudara, mengangkat suara marah, Nabi mengatakan, sungguh saya mengatakan sebuah kalimat yang kalau seandainya kalimat ini diucapkan oleh orang yang sedang marah itu, maka marahnya akan apa? Hilang. Apa kata Nabi? Law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim la dhahaba minhum ma yajib. Kalau seandainya dia mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, maka akan hilang apa yang sedang ada pada dia, yaitu rasa marah. Jadi kalau marah, jangan mengeluarkan kaki 4, kaki 1000, ya. Ucapkan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau yang keluar kaki 4, hanya akan menambah rasa marah menjadi tambah apa? Marah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan. Sudah azan. Dan pembahasan baru insyaallah kita akan bahas besok ya. Hari Ahad insyaallah. Kalau tidak ada halangan suatu apapun. Thayyib, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.